Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين عزكم الله فمسلمين yang dimuliakan Allah سبحانه وتعالى, kita lanjutkan dari pembahasan kitab tafsir Al-Quran Al-Azim karya daripada Al-Imam Al-Hafidh Al-Mufassir Al-Mu'arrikh Abu Fida Ismail Ibn Jathir Al-Dimashqi Al-Shafi'i Rahimahullah Ta'ala wa fasahullahu lahu jannah wa qaddasallahu lahu ruhah. Faslun. Idza lam tajid at-tafsira fil Qur'an wala fis sunnah wala wajadtahu 'anil sahabah, apabila engkau tidak dapati tafsir Al-Quran di dalam Al-Quran, tidak pula di dalam sunnah hadis, dan tidak pula engkau dapati penafsiran terhadap ayat tersebut dari kalangan sahabat, faqad raja'a katsirun min al-a'immah fi dhalik ila aqwali tabi'in, maka kebanyakan daripada imam-imam ahli tafsir mereka merujuk kepada perkataan tabi'in, yaitu murid para sahabat. Kamujahid ibn Jabr fa innahu kana ayatan fit tafsir, seperti al-Imam Mujahid bin Jabr, dikarenakan beliau adalah ayatan fit tafsir, salah satu tanda kekuasaan Allah yang Allah tunjukkan kepada hambanya ya dengan adanya seorang alim yang bernama Mujahid bin Jabr, di mana beliau sangat alim dalam bidang tafsir. Kama qala Muhammad bin Ishaq, sebagaimana dikatakan oleh Muhammad bin Ishaq rahimahullah, haddatsana Aban ibn Shalih an Mujahid. Qala, beliau mengatakan, aradtu al-mushaf 'ala ibn Abbas 3 aradat min fatihatihi ila khatamatihi. Awqifuhu 'inda kulli ayatin minhu wa as'aluhu 'anha. Mujahid bin Jabr rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, aku baca mushaf, yaitu aku paparkan mushaf di hadapan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma 3 kali paparan, yaitu 3 kali belajar bersama Abdullah bin Abbas dari Fatihatul Kitab sampai penghujung daripada Al-Quran. Auqifuhu 'inda kulli ayah, di mana aku berhenti di setiap satu ayat. Wa as'aluhu 'anha, dan aku bertanya mengenai penafsiran dari masing-masing ayat tersebut. Wa li hadza kana Sufyan ats-Tsauri yaqul, oleh karena itu al-Imam Sufyan ats-Tsauri beliau mengatakan, idza ja'aka at-tafsiru 'an Mujahid fahasbuka bih, kalau datang penafsiran dari Mujahid bin Jabr maka cukupkanlah engkau dengan penafsiran beliau. Kemudian tokoh yang kedua yang merupakan pakar tafsir dari kalangan tabi'in adalah Sa'id bin Jubair. Wa Ikrimah Maula Ibni Abbas wa Atha Ibni Abi Rabbah wal Hasan Al-Basri wa Masruq Ibn Al-Ajda' wa Sa'id Ibn Al-Musayyib wa Abi Al-Aliyah wa Rabi' Ibn Anas wa Qatadah wa Dhahhak Ibn Muzahim wa ghairihim min at-tabi'in wa tabi'ihim wa man ba'dahum. Dan selain mereka dari kalangan tabi'in, ada pun yang kita sebutkan tadi, ya, selain Mujahid bin Jabir, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Maula Ibn Abbas, Atha bin Abi Rabbah, Al-Hasan Al-Basri, Masruq Ibn Al-Ajda', Sa'id Ibn Al-Musayyab, Abu Al-Aliyah, Ar-Rabi' Ibn Anas, Qatadah, Ad-Dhahhak Ibn Muzahim. Ini adalah imam ahli sunnah, terkhususnya pada bilang tafsir Al-Quran. فَتَذْكُرُ أَقْوَالَهُمْ بِالْآيَةِ وَيَقَعُوا بِعِبَارَتِهِمْ تَبَايُنٌ فِي الْأَلْفَادِ. Maka disebutkanlah dalam penafsiran ayat dalam Al-Quran perkataan-perkataan mereka dari kalangan tabi'in mengenai satu ayat. Maka akan ada di setiap ungkapan-ungkapan mereka yang menjelaskan lafaz-lafaz di dalam Al-Quran. Yahsabuha man la ilma indah ikhtilafan fayahkiha aqwalan wa laysa kadhalik. Dan terkadang di sisi orang yang tidak memiliki ilmu mengenai ikhtilaf, yaitu perbedaan penafsiran dari kalangan tabi'in, maka terkadang orang tersebut menghikayatkan perkataan yang sebenarnya khonabidin azakumullah tidak disampaikan oleh mereka. Fa inna minhum may yu'abbiru 'ani syai'in bilazimih aw binadhirih. Terkadang di antara para ulama dari kalangan tabi'in ada yang menggambarkan dari penafsiran Al-Qur'an dengan kelazimannya, dengan zahirnya, dari tuntutan bahasanya, atau binadhirih, dengan penelitian beliau. Wa minhum may yanussu 'ala syai'i bi'ainih. Dan terkadang ada yang menafsirkan makna ayat dengan bunyi ayat tersebut. Di apa penafsiran ayat ini? Penafsirannya adalah sebagaimana engkau baca. Seperti itu penafsirannya. Ini khususnya pada ayat-ayat muhkam yang sangat jelas dan gamblang, ya. Di mana penjelasan para ulama hanya untuk memperkuat, dan terkadang para ulama tidak melebihkan dari lafaz Al-Qur'an tersebut. Wal kullu bi ma'na wahid fi katsirin min al-amakin. Dan terkadang perbedaan lafaz di kalangan para ulama tafsir itu berujung pada satu makna, tetapi bukan berarti tanpa faedah. Ikhtilaf tersebut mengandung faedah untuk memberikan perbendaharaan makna yang sangat luas dari Al-Qur'an tersebut. Falyatafaddal al-labib li dzalik, maka hendaknya orang yang memiliki cara pikir yang jernih untuk memperhatikan perkara ini. Yaitu ikhwan fillah jazakumullah, di sini Al-Imam Nagasi rahimahullah menerangkan mengenai al-ikhtilaf fi tafsir, perbedaan dalam penafsiran di kalangan para ulama salaf, baik itu sahabat ataupun tabi'in atau atba'ut tabi'in, di mana mereka terkadang memberikan lafaz-lafaz yang berbeda tetapi tidak saling bertentangan. Maka di sini Al-Imam Mukathir dan sebelumnya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-ikhtilaf naw'an. Yang namanya perselisihan di dalam sesuatu itu ada dua. Yang pertama ikhtilaf tanawwu', perbedaan jenis saja, yaitu perbedaan macam-macam pengucapannya saja, penggambarannya saja, di mana masing-masing penggambaran tersebut tidak saling bertentangan. Maka jenis ikhtilaf tanawwu' ini tidak boleh saling dibenturkan. Bahkan satu sama lain saling menguatkan dan memberikan faedah bahwasanya Al-Qur'an tersebut terkandung di dalamnya makna yang sekian banyak tadi. Dan ada ikhtilaf tadad, ada perbedaan penafsiran yang saling bertentangan. Ini pun ada dua. Pertama yang zahiruhu ta'arud, yang zahirnya adalah ta'arud. Jadi zahirnya bertentangan, tetapi pertentangan tersebut bisa dua-duanya. Ya, salah satu contohnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalaulah kalian istiqamah di atas jalan ini, ya, benar-benar kami akan tuangkan kepada kalian air yang segar, linaftinahum fi, untuk menguji kalian. Para ulama berbeda pendapat mengenai ayat ini. Apakah yang dimaksudkan wa allaw istaqamu 'ala at-tariqah ay tariqul haq? Kalaulah kalian istiqamah di atas al-haq, Allah akan tuangkan air berupa rizki yang sangat banyak untuk menguji keistiqomahan kalian, diuji dengan dunia. Dan juga penafsiran yang lain yang itu termasuk penafsiran yang boleh juga. Ya, walaupun zahirnya ta'arud, yaitu wa allaw istaqamu 'ala al-ma'siyah 'ala tariqil batil. Kalaulah kalian istiqamah di atas jalan yang batil, di atas jalan maksiat, Allah pun akan tetap limpahkan rizki yang sudah ditetapkan atas kalian. Untuk apa? Linaftinahum fi, untuk menguji kalian. Sehingga walaupun satunya sepertinya bertentangan, tetapi kedua-duanya masih bisa disinkronkan. Ya. Maka ketika tidak bisa disinkronkan, ta'arud atau zahirnya saling bertentangan dan kemudian tidak bisa disinkronkan, ada ilmunya. Makanya dibahas oleh para ulama, ada di dalam ilmu usul tafsir atau usul fiqh dibahas tentang am, khas, mujmal, mubayyan, nasikh, wa mansukh dan yang lainnya. Insyaallah taala di perjalanan kita dalam menafsirkan Al-Qur'an dari tafsir Ibnu Katsir, kita akan menemukan ayat-ayat yang seperti itu. Wallahu taala a'lam. Kemudian berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, وَقَالَ شُعْبَهْ إِنَّ الْحَجَّاجَ وَغَيْرُهُ بَرْكَةَ شُعْبَهْ بِنْ حَجَّاجَ أَقْوَالُ التَّابِعِينَ فِي الْفُرُوعِ لَيْسَتْ حُجَّةً فَكَيْفَ تَكُونُ حُجَّةً فِي التَّفْسِيرِ. Perkataan para tabi'in di dalam permasalahan fikih bukanlah sebuah hujjah. Bagaimana bisa menjadi hujjah dalam tafsir? يَعْنِي أَنَّهَا لَتَكُونُ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِ مِمَّنْ خَالَفَهُمْ. Yaitu yang dimaksudkan adalah apabila ada perselisihan, ya, atau perbedaan, dan perbedaannya tersebut saling bertentangan, maka tidak bisa menjadi hujjah satu sama lain. Wa amma idza ajma'u 'ala syai' fala yurtabu bi qawlihi hujjatan. Adapun kalau ulama dari kalangan tabi'in atau bahkan dari kalangan sahabat sudah berijma', maka tidak ada keraguan lagi bahwasanya perkataan mereka adalah hujjah, dalil. Ya, jadi penafsirannya tidak boleh lepas dari itu. Dan kita pun di dalam menafsirkan ayat, ya, kita pun tidak boleh lepas dari ikhtilafnya para ulama. Misal, para ulama berbeda pendapat dalam satu ayat atau dalam suatu hukum, tiga pendapat. Ulama salah. Kemudian kita menyimpulkan pendapat yang keempat. Maka hal seperti ini tidak boleh. Kalau kita ingin memilih salah satu pendapat, pilihlah tiga pendapat yang sudah ada di kalangan ulama salaf. Ya, tidak boleh kita mengada-adakan pendapat yang keempat dalam masalah agama. Ini penting. Baik masalah fikih ataupun dalam masalah tafsir. Kalau ulama setelah dikumpulkan, disimpulkan perbedaan mereka cuma sebatas tiga pendapat, maka jangan sampai kita mengada-adakan pendapat yang keempat. Ini berbahaya dan membuka pintu daripada kebid'ahan dan kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, "Fa in intalafu wa amma tafsirul Qur'an." Al-'afwu. "Fa in intalafu fala yakunu ba'duhum hujjatan 'ala ba'din." Wala 'ala man ba'dahum. Kalaulah mereka berbeda pendapat dan saling bertentangkan pendapatnya, tidaklah satu menjadi hujah atas yang lain atau menjadi hujah atas orang yang setelahnya. Wa yarji'u bidzalik ila lughatil Qur'an aw as-sunnah aw umumi lughatil Arab. Bahkan dikembalikan kepada bahasa yang biasa disebutkan dalam Al-Qur'an atau biasa disebutkan dalam hadis atau secara keumuman kaidah-kaidah bahasa Arab. Ini penting sekali, ikhwan fillah azakumullah. Satu hal yang sangat penting untuk kita contohkan. Misal kita memahami satu ayat. Wa aqimus shalah. Tegakkanlah salat. Kemudian ada orang yang mengatakan, "Loh, salat kan secara bahasa itu doa. Berarti kita cuma doa saja cukup, enggak usah lima waktu." Ada kan yang mengatakan seperti itu? Nah, ini penafsiran walaupun pakai bahasa Arab dengan makna yang benar tetapi penafsirannya yang salah. Dikarenakan ya makna salat di dalam Al-Qur'an memiliki istilah Qur'an yaitu istilah syar'i dalam masalah salat, maka ketika diucapkan kalimat salat, maka pertama yang harus terpahami dalam diri kita adalah salat yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ini harus kita pahami seperti itu. Wa aqimus shalah, wa aqimus shalah, maka yang dimaksudkan adalah menegakkan salat yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Tetapi kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima." Wahai orang-orang yang beriman, salatlah kalian atas nabi dan salamlah atasnya. Gimana? Kalau kita terjemahkan secara letterlekan seperti itu, salatlah atas nabi. Maka ketika kita mendapati makna seperti itu dan ta'arud dikarenakan salat yang kaidiahnya dari takbir sampai salam tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah, kok ini diberikan kepada nabi? Bagaimana ini? Maka di sini tidak bisa ditafsirkan dengan istilah syar'i tadi. Maka penafsirannya dikembalikan kepada apa? Kepada bahasa. Yaitu apa? Doa. Maksudnya berdoalah kepada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini maksudnya. Makanya oleh karena itu kita ya perlu jeli untuk bisa mendapati hal-hal seperti ini. Sehingga tidak akan aneh kalau ada orang yang nyeleneh ketika menafsirkan, kita paham. Wah, dia menafsirkan sesuatu bukan pada tempatnya. Seharusnya dengan makna syar'i, tetapi dia dengan makna luhawi. Dengan makna luhawi. Atau terkadang secara syar'i tidak ada, secara luhawi tidak ada. Maka dikembalikan kemana? Misalkan ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri kalian dengan ma'ruf. Ada batas di dalam ya istilah syar'i ma'ruf itu kayak apa? Kan tidak ada. Secara bahasa ma'ruf kayak apa? Tidak apa? Tidak ada. Maka batasan ma'ruf di sini dikembalikan kepada urfi, kembalikan kepada adat kebiasaan kita. Ketika gaulilah istri-istri kalian, berinteraksilah dengan istri keluarga kalian dengan ma'ruf, maka terkandung di dalamnya kebaikan-kebaikan yang dinilai secara syar'i ataupun dikembalikan secara apa namanya kebiasaan kita hidup di masyarakat. Ini penting sekali. Sehingga kita tidak membatasi hal-hal yang sebenarnya luas dan tidak berluas-luas dalam perkara yang seharusnya dibatasi. Ini dalam penafsiran. Kemudian wa amma tafsirul Qur'an bi mujarradir ra'yi fa haramun. Adapun menafsirkan Al-Qur'an dengan sebatas ra'yu, dengan sebatas menurut saya, ini haram secara ijma' para ulama, haram. Walaupun benar hasilnya. Kita menyimpulkan ya, menafsirkan sesuatu ya, dengan akal kita atau dengan ilmu pengetahuan alam ditafsirkan begini dan begitu. Kenapa di dalam Al-Qur'an dikatakan begini? Oh, dikarenakan secara penelitian dihasilkan begini dan begitu. Dan benar qadarullah. Seperti itu, tetapi metodenya salah. metodenya salah. Dikarenakan ya, ilmu tafsir adalah ilmu sanad kepada Allah. Jadi tidak boleh kita bersandar kepada akal-akal kita. Di dalam riwayat yang mauquf kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Nasa'i dan yang lainnya, beliau mengatakan, man qala fil Qur'ani bi ra'yih aw bima la ya'lam falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berkata mengenai Al-Qur'an dengan ra'yunya semata atau dengan apa yang dia tidak memiliki ilmu dengannya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka persiapkanlah tempat duduknya di dalam neraka jahannam. Maka harus hati-hati ikhwan fillah azakumullah, hanya karena dia ditokohkan ya, diberi uang, dia mau mengatakan tentang Al-Qur'an bukan dari penafsiran ulama salaf. Menurut saya begini, masya Allah, saya mendapatkan penafsiran yang belum pernah ditafsirkan oleh ulama salaf. Kok bisa seperti itu? Saya berhasil menemukan satu penafsiran ya, yang tidak pernah diberikan ya, kepada ulama salaf. Kemudian menyimpulkan, membawakan dalam surat Al-Baqarah. Satu contoh dalam surat Al-Baqarah. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, Allah, aku akan jadikan di bumi itu pengganti. Khalifah yaitu maksudnya Nabi Adam. Berarti ja'ala ya, menjadikan sesuatu jadi sesuatu. Kan gitu. Artinya kalimat ja'ala itu membutuhkan maf'ul dua, menjadikan A jadi B. Jadi menurut saya berarti Nabi Adam dikemungkinkan dijadikan dari sesuatu menjadi Nabi Adam. Berarti mungkin sesuatu ini maksudnya adalah yang ditemukan oleh Darwin. Homo sapiens, Homo javanis. Ada orang yang menyimpulkan seperti itu. Kok bisa relasinya ke sana? Ini aneh, penafsiran yang sangat aneh. Penafsiran yang sangat aneh. Padahal Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam dengan tangannya sendiri yang maha mulia dari tanah. Ya Allah Subhanahu wa taala kemudian ciptakan Nabi Adam dari itu. Itu sangat jelas. Dan ini akidah ahli sunnah. Barang siapa yang mengatakan manusia pertama adalah Homo sapiens, bukan ahli sunnah. Ya. Ahli sunnah, bahkan ahlul Islam, jangankan ahlul Islam, Nasrani wal Yahudi enggak ridha disebut nenek moyangnya itu kera. Enggak ridha. Bahkan buku The Origin of Species karya Charles Darwin itu diharamkan untuk datang di Amerika. Gak boleh di Amerika ada buku Charles Darwin, The Origin of Species. Gak boleh buku The Origin of Species itu masuk Inggris. Gak mau orang Inggris. Kristen Advent mereka. Gak mau orang-orang Yahudi yang ada di negara Bani Israel menerima buku itu. Karena mereka tersinggung. Pernah dikutuk oleh Allah menjadi kera dan babi. Tersinggung mereka. Kok bisa kita kaum muslimin, ya mayoritas muslim, kok bisa menjadikan ya di dalam kurikulum kita manusia pertama adalah manusia kera, dari evolusi kera menjadi manusia. Ya sudah, nasab kamu bin kera, begitu saja. Kita kembali ikhwan fillah azakumullah. Di dalam lafaz lain mauquf kepada Jundub bin Junadah, beliau mengatakan, man qala fil Qur'ani bi ra'yih faqad akhta. Barang siapa yang berkata menafsirkan Al-Qur'an dengan ra'yunya, maka dia telah salah. Dalam lafaz lain, man qala fi kitabillahi bi ra'yih fa asaba faqad akhta. Barang siapa yang berkata mengenai kitabullah kemudian hasilnya benar, maka sungguh dia telah salah. Hasilnya benar, tapi metodenya salah. Sehingga hasilnya tidak akan teranggap. Ini indahnya Islam. Indahnya Islam, ya, bukan hanya hasil. Tetapi metode dan jalan menempuhnya itu harus benar. Dan berbagai macam lagi perkataan para sahabat mengenai ya jeleknya menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu. Adapun hadis dengan lafaz demikian adalah hadis yang dhaif. Yang benar adalah mauquf kepada beberapa sahabat. Al-Imam Mughatsir mengatakan aili annahu qad takallafa ma la ilma lahu bih. Dikarenakan mereka telah membebani apa-apa yang mereka tidak punya ilmu mengenainya. Wasalaka ghairi ma umira bih, dan menempuh apa yang tidak diperintahkan dengannya. Walau annahu asaba al-ma'na fi nafsi al-amr lakana qad akhta'a. Kalaulah dia benar dari sisi hasilnya ataupun maknanya, tetapi metodologi dia telah salah sehingga hasilnya pun tidak akan teranggap. Li'annahu lam ya'til amr min babi, dikarenakan dia tidak mendatangi perkara dari pintunya. Kaman hakama bainan nas ala jahlin fa huwa binnar, sebagaimana orang yang menghukumi di antara manusia dengan kejahilan walaupun hasilnya benar, tetap dia diancam dengan api neraka. Wa in wafaqa hukmuhu as-shawab binafsil amr, walaupun hasil hukumnya itu benar, lakin yakunu akhaffa jurman mimman akhta'a, akan tetapi tentunya ikhwan fillah azakumullah lebih ringan dibandingkan orang yang menghukumi dengan kejahilan hasilnya salah. Ini berarti dosanya kuadrat. Kalau dia menghukumi dengan kejahilan hasilnya benar, maka metodologi inilah yang disalahkan dan hasilnya tidak teranggap. Sehingga ikhwan fillah azakumullah ya perlu untuk kita berhati-hati. Wa hakadha samallahu ta'ala al-qadhafa kadzabin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebut orang-orang yang qadhaf qadib sebagai kadzab, yaitu orang-orang yang menuduh orang muslim berzina dan tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi yang melihat timba masuk ke dalam sumurnya. Walaupun benar dia melihat dengan mata kepala sendiri, nyata di hadapannya, tetapi dia ketika melaporkan kepada hakim tidak membawa saksi, 4 orang saksi yang melihat seperti dia melihat sumur timba masuk ke dalam sumurnya. Maka Allah katakan fa illam ya'tu bisyuhada'i fa ulaika 'indallahi humul kadzibun, dalam surat An-Nur ayat 13. Kalaulah mereka tidak bisa mendatangkan saksi-saksi, dalam hadis diterangkan 4, maka mereka di sisi Allah dicap sebagai orang-orang pendusta. Ingat di sini, walaupun benar melihat dengan mata kepala, tetapi ketika melaporkan tidak bisa membawa 4 orang saksi. Maka yang seperti ini walaupun kenyataan tetapi bukan kebenaran. Sehingga kita katakan tidak semua kenyataan itu kebenaran. Sehingga apa yang dikatakan di dalam surat kabar, loh ini kebenaran ini. Bukan kebenaran, kenyataan. Tidak semua kenyataan bisa disebarkan atau dianggap sebuah kebenaran. Tidak bisa. Salah satunya adalah ini, menuduh seorang muslim berzina. Maka lisan kita harus dijaga wahai kaum muslimin. Apalagi lafadznya umum. Oh si fulan selingkuh. Nah, ini kalimatnya bahaya. Ini bahaya. Jangan sampai terpahami selingkuh itu adalah berzina. Maka ketika ada orang yang mengatakan si fulan berzina, tagih. Mana 4 orang saksimu? Mana 4 orang saksimu? Enggak bisa, hati-hati. Kalau kamu tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, kamu pendusta. Enggak, saya melihat dengan mata kepala. Naam, walaupun kau melihat dengan mata kepalamu, walaupun yang melihat 3 orang dengan mata kepala mereka masing-masing, tapi tidak sampai 4. Pernah datang kepada Umar bin Khattab seorang yang melaporkan si fulan berzina. Nyata memang melihat, mendatangkan 4 orang saksi. 1 yakin, 2 yakin, 3 yakin, 4 waktu itu gimana ya, karena agak ngantuk, jadi saya samar-samar sudah. Akhirnya dicambuk ini orang-orang. Dan dicap sebagai pendusta, dicambuk 80 kali, dan persaksiannya ditolak. Suatu saat jadi saksi, suatu saat jadi wali, ditolak perwaliannya, ditolak persaksiannya. Ini hukum Islam. Sangat tegas sekali. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, dijaga lisan-lisan kita dari tuduhan-tuduhan yang keji seperti ini. Kalau kita melihat secara langsung, nasihat. Itu yang wajib bagi kita. Tapi kalau mengumbar di hadapan umum, ini berarti sudah berurusan dengan hukumah, dengan pemerintah. Berarti harus diadili. Bukannya yang berzina diadili, malah kita yang menyebarkan malah dicambuk 80 kali. Jangan sampai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wal qadhib kadibun, seorang penuduh. Penuduh orang lain berzina walaupun dia tidak membawakan 4 orang saksi adalah pendusta. Walau kana qad kadzaba man zana fi nafsil amr, walaupun dia telah melaporkan seseorang yang benar-benar berzina, dia lihat dengan mata dia, kepala dia sendiri. Li'annahu akhbara bima la yahillu lahu al-ikhbaru bih, dikarenakan dia mengkhabarkan apa-apa yang tidak boleh dikhabarkan. Berarti yang namanya berita-berita fahisyah, berita-berita keji, itu enggak boleh diekspos di media. Haram. Hati-hati, ikhwan fillah azakumullah, yang mengekspos di media massa, di internet. Ya, hati-hati. Tanggung jawabnya sampai akhirat. Hati-hati, ikhwan fillah azakumullah. Mengekspos perbuatan keji diumumkan di masyarakat, maka sangat berbahaya. Karena terkait tentang hukum Allah, terkait tentang kehormatan seorang muslim, dan juga terkait tentang wibawa negara. Kalau hal-hal fahisyah seperti itu disebar ya, dan dibaca oleh orang-orang kafir, maka mereka akan tertawa melihat, tuh orang muslim aja begitu. Ketawa mereka, dan akan menurunkan martabat harga diri negara kaum muslimin, akan turun. Wah, Indonesia walaupun negara mayoritas Islam tapi begini dan begitu. Karena apa? Media. Ya. Pembunuh, mutilasi namanya Ahmad. Astagfirullah. Yang disorot Ahmadnya. Ya. Pencuri namanya ya Abdullah. Kok seperti itu? Yang disorot kok nama-nama seperti itu? Kayaknya saya juga belum pernah mendengar si pencuri namanya Charles misalkan. Pencuri namanya Alexander misalkan. Kayaknya jarang sekali. Kok kalau namanya itu Muslim, Muhammad Ali, Muhammad Fauzan itu disorot. Muhammad mencuri. Astagfirullahaladzim. Apa maksudnya? Oleh karena itu, kita sendiri yang harus menjaga aib-aib kita. Ada pahalanya wahai kaum muslimin. Rasulullah alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Bukhari, "Man satara musliman, satarallahu lahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menutupi aib sesama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aib dia pada hari kiamat. Ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga lisan kita dan jaga kehormatan saudara kita. Ikhwan fillah azakumullah, diriwayatkan oleh Syu'bah an Sulaiman an Abdullah bin Murrah an Abi Ma'mar qala Abu Bakar As-Siddiq, berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ayyu ardin tuqilluni wa ayyu sama'in tudhilluni, bumi mana yang aku harus pijak, langit mana yang harus menjadi naunganku, idza qultu fi kitabillahi bima la a'lam, kalaulah aku berkata mengenai kitabullah apa-apa yang aku tidak memiliki ilmu dengannya. Wa qala Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam, dan berkata Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam, haddatsana Muhammad bin Yazid 'anil 'Awwam bin Hawshab 'an Ibrahim At-Taimi anna Abu Bakar As-Siddiq su'il 'an qawli wa fakihata wa abba, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq ditanya mengenai penafsiran wa fakihata wa abba. Ya. Padahal maknanya jelas. Wa faqihata wa abba. Jelas. Yang namanya faqihah itu buah-buahan. Kalau diitlakkan itu ya apel. Atau secara umum buah-buahan. Wa abba. Abba itu rerumputan. Mafhum. Cuma terkadang orang itu buah apa? Rumput apa? Itu biasanya orang Yahudi. Saya enggak paham. Kalau Allah sudah ya menafsirkan secara mujmal abba ya di dalam siyaqul itsbat, nakirah dalam siyaqul itsbat dengan isim jenis lagi, maka terkandung di dalamnya semua apa-apa yang di dalam jenisnya. Kalimatnya faqihah. Ya kalau orang yang baru belajar bahasa Arab satu apel, abba, satu rumput. Tetapi tidak seperti itu menerjemahkannya. Menerjemahkannya adalah semua yang ada dalam jenis buah-buahan dan semua yang ada dalam jenis rerumputan masuk di dalam sini. Seperti nasun, manusia. Ini satu manusia apa dua manusia? Nasun, maka terkandung di dalamnya seluruh manusia. Walaupun lafadznya mufrad. Tetapi ini adalah isim jenis. Isim yang mengandung di dalamnya seluruh apa yang dikandung olehnya. Manusia, maka seluruh manusia terkandung di dalam itu. Maka ketika Allah katakan malikin nas, yang merajai annas, ini kan mufrad. Bukan yang merajai satu manusia, bukan. Tetapi yang merajai seluruh manusia min awalihi ila akhirihi. Semua jenis manusia. Baik itu manusia dari kalangan kita, manusia dari kalangan manusia, dan manusia dari kalangan jin termasuk. Inilah ikhwan fillah rahimakumullah, makna yang harus diperhatikan. Kemudian makna yang sudah jelas tadi ditanyakan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dikarenakan sudah jelas, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan ayyus sama'in tudhilluni wa ayyu ardin tuqallimni. Langit mana yang akan menaungiku? Bumi mana yang aku akan pijak? Idza ana qultu fi kitabillah ma la a'lam. Jika aku berkata dalam kitabullah apa-apa yang aku tidak ketahui. Karena apa? Yang beliau ketahui sebatas itu. Dikarenakan oleh Al-Imam Al-Kathir beliau mengatakan inna hadha lahu at-takalluf wa ma 'alayka alla tadri. Sesungguhnya pertanyaan apa yang dimaksud dengan ab? Apa yang dimaksud dengan faqihah di sini? Maka sesungguhnya ini perkataan atau pertanyaan yang takalluf. Ya. Innama arada istiksyaf ilmi kaifiyatil ab wa illa fa kaunuhu naddan minal ardi zahirun la yujhal. Ya. Padahal sesungguhnya yang dimaksud di sini ya bagaimana ya yang namanya apa namanya buah-buahan yang dimaksud tadi, rerumputan tadi, pohon-pohon tadi yang kayak apa sih? Padahal yang disebutkan dalam Al-Qur'an sudah sangat jelas. Ketika disebutkan habba, biji-bijian, semua biji-bijian. Disebutkan faqihah, ya, buah-buahan atau apel-apel dan sejenisnya, ya, yang sejenisnya. Ketika disebutkan abba, yaitu rerumputan, ya semua yang dalam jenis rerumputan. Dan tidak perlu kita meneliti kembali. Perkara yang banyak sekarang terjadi, hal yang menjadi takalluf orang sekarang biasanya lagi heboh menafsirkan, satunya membawa ayat, satunya membawa ayat. Dan memang ada ikhtilaf di kalangan para ulama mengenai bumi itu datar apa bulat sih? Kan gitu. Ribut ini. Ya, sibuk sampai badan antariksa ya turun tangan. Nih, buktinya bulat. Nah, gitu. Satunya lagi buktikan lagi, enggak datar, bawa ayat. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah jadikan bumi itu terhampar? Satunya lagi bawa suratnya. Yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirul lail. Wa yukawwirun nahar 'alal lail. Kamilah kata Allah Subhanahu wa taala yang menggulung ya, malam atas siang dan siang atas malam. Yang namanya gulungan ya. Yukawwir itu seperti menggulung imamah ya. Berarti yang digulung adalah bulat, berarti bumi bulat. Dan memang itu ada pembahasan di kalangan para ulama. Mayoritas ulama mengatakan bumi bulat. Dinukilkan oleh Ibnu Hazm, Adh-Dhahiri, oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, oleh Al-Imam Ibnu Baz, oleh Syekh Al-Utsaimin berpendapat bumi bulat. Sesuatu yang bulat sangat besar ketika kita berada di dalamnya dan sangat kecil Allah jadikan itu terhampar, itu mukjizat Allah. Bulat di hadapan kita terhampar. Kenapa dalam ayat lain disampaikan dengan terhampar? Karena Allah menyampaikan kepada kita sesuatu yang bisa kita pahami. Di hadapan kita terhampar. Tetapi Allah memberikan isyarat, ya, Allah yukawwir. Menggilingkan seperti imamah, yaitu malam atas siang dan siang atas malam. Itu isyarat. Sehingga Syekhul Islam, Ibnu Qayyim, Syekh Ibnu Baz, Syekh Utsaimin merajihkan bulat. Walaupun ada ulama lain seperti Al-Qahtani berpendapat datar. Tetapi yang jadi aneh di sini, Mereka melupakan inti dibuat bumi itu untuk apa? Afala yanzuruna ya ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana bumi itu dihamparkan? Ya, bagaimana alam naj'alil arda mihada, bagaimana bumi itu diratakan? Bagaimana, apa tujuannya? Fadzakir, itu tujuannya. Fadzakirnya itu yang menjadi tujuannya. Kita suruh melihat bumi, masya Allah, langit, masya Allah, gunung, masya Allah, itu adalah wasilah untuk kita tafakkur. Kemudian apa? Fadzakir. Fadzakir, ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kebanyakan manusia lebih sibuk dengan meneliti langitnya, lebih sibuk dengan meneliti gunungnya, lebih sibuk dengan meneliti buminya. Lebih sibuk. Sampai terlalaikan dengan fadzakirnya. Jadi tafakurnya berlebihan, hasil tafakurnya gak nyampe-nyampe. Kita memikirkan masya Allah bintang, ciptaan Allah begitu indah. Kita teliti satu-satu di teleskop. Baru kesimpulan Allahu Akbar. Ya, dari dulu kita sudah katakan Allahu Akbar. Nggak usah tunggu teliti-teliti satu-satu. Ya. Inilah yang diingatkan diantaranya oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Mengenai orang sekarang yang lebih menafsirkan dengan ayatul kauniyah. Tafsirul Quran bi ayatil kauniyah. Menafsirkan Al-Quran tetapi dengan ayat-ayat alam semesta. Ini melalaikan. Seharusnya menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Menafsirkan Al-Quran dengan sunnah. Menafsirkan Al-Quran dengan aqwali sahabat. Menafsirkan Al-Quran dengan aqwali tabi'in. Tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan. Kita sibukkan dengan kitab. Bukan sibukan dengan mikroskop, dengan teleskop, dengan apa. Untuk menafsirkan Al-Quran. Ini salah. Bukan kita melarang belajar ilmu seperti itu. Tetapi tempatkanlah pada tempatnya. Tempatkanlah pada tempatnya. Kemudian Al-Imam Al-Kathir rahimahullahu ta'ala mengatakan. Atau kita lewati saja. Ikhwan Afidina Asyikumullah. Langsung kepada karena pembahasan sanad kita langsung saja kepada pembahasan berikutnya. Berkata Al-Imam Nagasi rahimahullah ta'ala Kitab Fadhail Al-Quran. Kitab, ya ini masih mukadimah. Fadhail Al-Quran, keutamaan Al-Quran. Bukan Fadhail A'mal ya. Bukan kita Fadhail A'mal, jangan salah alamat. Kita sebut Fadhail Quran, wah itu berarti jauhlah nih nanti. Enggak seperti itu. Dikarenakan para ulama membahas seluruh ilmu. Ahli sunnah adalah satu-satunya yang membahas semua ragam ilmu agama. Baik akidahnya, tauhidnya, fikihnya, akhlaknya, hadisnya, tafsirnya, atau ilmu-ilmu alatnya. Ilmu alat bahasa, nahwu, sharaf, badi', bayan, ma'ani, 'arud, qawafi, al-insya', al-khat, dan 13 cabang ilmu bahasa Arab. Juga mempelajari ilmu alat dalam bidang ilmu fikih, ada usul fikihnya, ada qawaidul fikhiyahnya, ada dhawabit syar'iyahnya. Ya, ada usul fikihnya dipelajari. Ilmu tafsir, ada ilmu usul tafsirnya, ada ilmu nasikh wa mansukhnya, ada ilmu tajwidnya, ada ilmu qiraahnya, dipelajari oleh ahli sunnah. Dalam ilmu hadis ada ilmu mustalahnya, ilmu takhrijnya, ilmu jarh wa ta'dilnya, dipelajari dalam ahli sunnah. dan berbagai macam ilmu yang kalau kita habiskan hidup kita untuk menuntut ilmu tersebut, enggak bakalan habis-habis. Cuma tetap memang dari semua ilmu yang ada itu untuk satu tujuan, tahqiq tauhidillah, tahqiqul ubudiyah, untuk ya merealisasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mempelajari kitab tauhid, konsekuensinya kita harus salat, zakat, puasa, bahas dalam ilmu apa? Ilmu fikih. Dan seterusnya, ketika kita sudah bertauhid harus diiringi dengan akhlak yang mulia, dipelajari dalam apa? Kitab adab, kitab raqaid, kitab fadhail. Jangan dikira yang punya kitab fadhail a'mal itu cuma dari India saja. Itu baru kemarin sore. Para ulama salaf, Al-Fudhail bin Iyad, bahkan Al-Imam Al-Bukhari, bahkan Al-Imam Ibnu Katsir menulis dalam banyak kitabnya Kitabul Fadhail, bahkan judulnya Fadhailul A'mal. Cuma yang mengetrenkan pada zaman sekarang itu haula dari India. Ya, sehingga mungkin diidentikan kalau ada kalimat fadhail, wah, jamaah tabligh. Jadi seolah-olah identik, padahal ahlu sunnah pun tidak pernah melepaskan ini. Bahkan kalau kita lihat dalam kitab tauhid, dalam bab-bab awal ada bab fadilatut tauhid, bab keutamaan tauhid. Dikarenakan penyebutan fadhail a'mal itu adalah metode Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan suatu perkara. Ya, untuk menyampaikan satu perkara. Adzan ya sekarang. Ya. Tafadhalu dengan adzan, kita lanjutkan setelah ini. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. إخوان في الدين أعزكم الله. الله سبحانه وتعالى menurunkan Al-Quran sebagai bashir wa nadhir, sebagai pembawa berita gembira dan pembawa peringatan. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan, dengan hikmah, dengan ilmu, dengan mau'izah. Dikatakan oleh Al-Hafidz, al mau'izah ya ma yulayyinul qulub min at-targhib wa tarhib. Sebagaimana qala rahimahullah, yang namanya mau'izah itu membawakan sesuatu, ma yulayyinul qulub, sesuatu yang melembutkan hati. Ini salah satu metode dakwah. Apapun yang akan kita sampaikan, baik itu masalah tauhid, masalah akidah, masalah fikih, kita harus lembutkan hati seseorang itu. Dengan apa? Dengan at-targhib wa tarhib. Tarhib adalah penyemangatan untuk ibadah. Tarhib adalah penakut-nakutan. Kalau enggak ibadah, balasannya seperti ini. Itu sesuatu thariqah ahli sunnah untuk kita menyampaikan mau'izah hasanah, yaitu dengan tarhib wa tarhib. Oleh karena itu para ulama membuat kitab tentang tarhib wa tarhib. Al-Hafidz Al-Mundhiri membuat kitab At-Tarhib wa Tarhib, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Bahkan beliau setiap seminggu sekali sampai beliau meninggal dunia membahas kitab ini, Tarhib wa Tarhib. Kitabnya dicetak menjadi Sahih Tarhib wa Tarhib dan Dhaif Tarhib wa Tarhib. Al-Imam Nawawi Riyadhus Shalihin kita punya, insyaallah. Ya. Sehingga jangan kita kotak-kotakan ilmu Islam ini. Islam itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, menyampaikan tauhid, menyampaikan akidah, apa yang beliau diakui oleh orang musyrikin Arab? Akhlaknya. Akhlaknya. Tutur katanya, sopan santunnya, silaturahimnya, itu yang tidak bisa dipungkiri oleh orang Arab. Sehingga yang namanya dakwah itu berbarengan, prioritasnya tauhid, akidah, dan apa-apa yang mengkonsekuensikan dari perkara-perkara wajib dia. Kita sudah mengenal tauhid, kita sudah balik, harus sholat. Kalau sholatnya malas, bisa jadi kafir. Ada yang mengatakan, ya, bahwasanya sudah jangan bahas sholat, yang penting tauhid saja. Kalau kamu nggak sholat, bisa kafir kamu. Al-ahdu bainana wa bainal kufri tarkus salat. Ya, pembeda antara kita muslim dan kafir meninggalkan salat. kufur, ya, menjadi kekufuran karena meninggalkan salat. Dalam riwayat Muslim Rasulullah bersabda, "Wa man taraka al-asra habita 'amaluhu." Barang siapa yang meninggalkan salat asar, sirna amalannya. Gimana? Apakah kita dianggap kemudian enggak bahas tauhid, bahasnya cuma salat? Tidak seperti itu, ikhwan fillah azakumullah. Bahkan yang namanya salat, zakat adalah tahqiq tauhid, tahqiq ubudiyah. Bukti daripada ubudiyah kita. Bukti daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan meremehkan ilmu apapun dari ilmu agama, karena ilmu dalam agama apapun itu tinggi, dan yang paling tinggi adalah tauhid wal aqidah. Sebagaimana itu adalah runtutan rukun Islam kita dan runtutan rukun iman kita. Tidak akan sempurna keislaman seseorang kecuali tauhid dia, ittiba sunnah dia sempurna, diiringi dengan salat dia, ya, zakat dia, haji dia, saum dia. Jangan dikotak-kotak. Ya, syariat begitu sempurna. Ya, jangan diidentikan kalau yang belajar siasah politik itu IM. Padahal ulama kita memiliki kitab siasah syariah, Syekhul Islam Ibnul Qayyim punya kitab siasah syariah pula. Tetapi siasah politik yang syar'i. Al-Imam Mawardi memiliki kitab Ahkam Sultaniyah mengenai politik, tapi politik yang syar'i. Dalam bidang akhlak, adab, ulama ahli sunnah semuanya memiliki kitab pada bidang-bidang, semua bidang ilmu. Bahkan ada ulama ahli sunnah enggak pernah nulis kitab akidah. Apakah tidak berdakwah akidah? Tidak berdakwah tauhid? Ada yang mengatakan seperti itu? Tidak. Bahkan beliau berdakwah tauhid was sunnah, ya. Tetapi ketika itu, karena faknya beliau ketika itu ya sangat jarang, beliau lebih konsentrasi dalam bidang itu. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama ahli sunnah, karya beliau dalam bidang ilmu hadis begitu luar biasa. Ya, apakah beliau menulis kitab tauhid? Tidak. Tapi beliau adalah seorang ahli sunnah. Oleh karena itu, ikhwan fillah jazakumullah, ya, likulli maqamin maqal, setiap tempat, setiap kedudukan ada pembahasannya. Likulli maqamin maqal. Tetapi sepakat ahlul Islam wa ahli sunnah, ya, sanadiyah, bahwasanya dakwah yang pertama kali harus disampaikan adalah tauhid. Sehingga ciri ahli sunnah ketika menyampaikan fadailul a'mal, ketika menyampaikan keutamaan ini dan keutamaan itu, diingatkan ini adalah tahqiq ubudiyah. Ini adalah bukti bahwasanya kita bertauhid kepada Allah. Ini adalah konsekuensi kita ketika kita menyatakan la ilaha illallah. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, dikatakan di sini oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dzakar Al-Bukhari kitab Fadhail Al-Qur'an. Al-Imam Bukhari membuat satu bab dalam Sahih Al-Bukhari Fadhail Al-Qur'an. Karena kalau Sahih Bukhari itu lengkap, baik tentang tauhidnya, tentang salatnya, ibadahnya, muamalahnya, bahkan tentang masalah sirah. Lengkap dalam Sahih Bukhari sesuai dengan syarat beliau. Beliau menyebutkan, dan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala katakan, قَدَّمْنَا الْفَضَائِلَ قَبْلَ التَّفْسِيرِ وَذَكَرْنَا فَضْلَ كُلِّ سُورَةٍ قَبْلَ تَفْسِيرِهَا لِيَكُونَ ذَلِكَ بَاعِثًا عَلَى حِفْظِ الْقُرْآنِ وَفَهْمِهِ وَالْعَمَلِ بِمَا فِيهِ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ. Kita sebutkan fadail, kita sebutkan keutamaan ini, keutamaan itu, pahala ini, pahala itu, ancaman ini, ancaman itu, supaya menjelaskan kepada kita, supaya mendorong kita untuk menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ketika kita berbicara akhlak, akhlak, supaya kita berakhlak dengan akhlakul Quran. Di mana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Aqidah Wasithiyah, tidak akan sempurna akidah seorang ahli sunnah kecuali dengan tahqiqul akhlaqil hasanah, yaitu dengan ya benar-benar menampakkan akhlak yang baik. Penyempurna akidah ahli sunnah adalah akhlak yang baik. Sehingga jangan dipisah-pisahkan. Oh, itu akhlak, bukan bahasan akidah. Jangan. Bahkan di dalam akidah wasithiyah, barang siapa yang baca, di situ dijelaskan dengan terang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di antara penyempurna daripada akidah ahli sunnah, penghias daripada tauhid was sunnah adalah akhlakul karimah. Bahkan ketika Rasulullah berdakwah, senantiasa akhlak itu tidak pernah lepas dari diri beliau. Dakwatul tauhid wa dakwatul sunnah diiringi dengan akhlak. Sehingga ketika mereka membantah ya secara lisannya ya mengkufuri Nabi Muhammad, padahal di dalam hati mereka mengatakan, padahal Nabi Muhammad itu benar. Karena melihat akhlaknya. Masa orang yang enggak pernah berdusta tiba-tiba berdusta? Enggak mungkin. Itu keyakinan mereka. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, berakhlaklah dengan akhlakul Rasul, karena itu adalah akhlaknya ahli sunnah. Pelajarilah seluruh ilmu Islam, dan yang paling pentingnya adalah tauhid was sunnah. Saya pernah mengajarkan ilmu bahasa Arab. Ya. Ikhwan baru belajar ilmu bahasa Arab. Baru belajar. Baru jurumiyah, belum paham. Seminggu cuma satu kali. Insyaallah. Kalau di pondok seminggu 5 kali. Itu pun dalam satu hari bisa 5 majlis. Kalau ini ngajarkan seminggu sekali ilmu bahasa Arab. Kemudian ada ikhwan yang mengatakan, ya akhi, kamu jangan takalluf mempelajari ilmu bahasa Arab. Jangan takalluf kamu. Takalluf dalam mempelajari ilmu bahasa Arab itu kebiasaan orang Mu'tazilah. Ya, benar gak? Benar ini perkataannya. Benar. Mempelajari ilmu bahasa Arab dengan takalluf, dengan berlebih-lebihan, itu kebiasaan orang Mu'tazilah. Tapi antum itu salah penempatan nasihatnya. Wong orang baru mau belajar sudah digembosi dulu. Kapan pinternya kalau kayak gitu? Kalau orang sudah pinter, sudah bisa baca kitab, sudah bisa ya mengerti perkataan para ulama, kemudian dia masih ya menyibukkan diri dengan ilmu nahwu sharaf, kemudian tidak mau belajar tauhid, akidah, sunnah, dinasehati seperti itu. Ya, antum kan sudah selesai itu, sudah hafal yang namanya Alfiyah Ibnu Malik, 1200 bait syair. Khalaslah. Antum konsentrasikan belajar Bukhari, Muslim, Abu Dawud, tafsir Ibnu Katsir, kan begitu. Sehingga nasihat yang bagus ditempatkan dalam posisi yang bagus. Betapa banyak orang menasehatkan dengan nasihat yang bagus jadi tidak bagus karena posisinya enggak bagus. Benar tadi. Berlebih-lebihan dalam mempelajari ilmu bahasa Arab jadi kebiasaannya orang Mu'tazilah. Tapi antum mengatakan kepada orang yang baru belajar jurmiyah saja baru al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Baru sehari berangkat, semangat 2 hari digembosi. Takalluf anti aku. Takalluf. Berlebih-lebihan antum belajar bahasa Arab. Sudah antum belajar tauhid dan sunnah saja. Jangan dibentur-benturkan. Ya. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Aman Al-Jami, doktor, profesor, Syekh Dr. Aman Al-Jami, guru daripada Syekh Rabi' bin Hadi, As-salafi la budda an yakuna luhawiyan. Salafi ghairu luhawi ta'ban. Seorang salafi itu harus mahir bahasa Arab. Barang siapa yang dia ngaku salafi gak mahir bahasa Arab, capek dia salafinya. Capek. Mau qala Allah, baru qala Allah Ta'ala, gak bisa nerjemahin. Baru qala Rasulullah, ya, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad, gak bisa nerjemahin. Capek dia. Mau baca ulama akidah ahli sunnah, syarah akidah ahli sunnah wal jamaah, kitab asyariah, kitab as-sunnah, bahasa Arab. Mau cari terjemahan enggak ada, capek kita. Wayambahi ayyakuna salafi lughawiyan, maka sepantasnya seorang salafi harus mahir bahasa Arab. wa illa yadhhab alaihi al-adu wa labbasa alaihi. Kalau tidak pakar bahasa Arab, maka akan ditertawakan oleh musuh yang tiap hari sibuknya dengan bahasa Arab. Akan ditalbis, akan ditipu dengan bahasa Arab oleh mereka. Oleh karena itu, ikhwan fillah jazakumullah, semangatlah dalam mempelajari semua cabang ilmu. Tetapi yang terpenting, yang terbanyak kita gunakan waktunya adalah untuk tauhid wa sunnah, untuk merealisasikan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini sangat penting ikhwan fillah jazakumullah. Nasihat yang benar harus ditempatkan pada posisi yang benar. Oleh karena itu, ya, ketika di sini dibuka majlis untuk belajar ilmu dari cabang-cabang ilmu bahasa Arab, ya, atau cabang-cabang ilmu agama yang lainnya, semangat, pelajarilah sampai bisa, sampai mampu. Ketika sudah mampu beristinbat, lanjutkan ke ilmu yang lainnya. Tetap jangan melupakan ilmu yang paling mulia, yaitu ilmu tauhid dan sunnah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Al-Albani, sesuatu dilihat itu bukan banyak atau sedikitnya. Syekh Al-Albani, kebanyakan kitab beliau itu hadis. As-Sahihah 12 jilid, Ad-Dha'ifah 20 jilid, Irwa'ul Ghalil 9 jilid. Ya, Sahih Targhib dan Dha'ifnya 6 jilid. Asal Sifat Salatin Nabi 3 jilid dan berjilid-jilid yang lainnya. Dan kitab akidahnya itu yang tulis beliau langsung itu Tahdhiru Sajid. Bukunya tipis kecil yang beliau tulis. Kemudian At-Tawasul, itu yang tulisan asli beliau tentang akidah. Kemudian tentang Isra Mi'raj. Adapun yang lainnya tahqiq, seperti tahqiq ya syarah akidah Ahli Sunnah, syarah akidah Tahawiyah, atau menta'liq akidah Tahawiyah. Ya. Dan kalau dibandingkan jilidnya, besaran ilmu hadisnya, besaran beliau membahas ilmu fikihnya. Apakah kita mau katakan, oh Syekh Al-Albani itu tidak kuat manhajnya karena bahasnya cuma fikih sama hadis? Ada yang berani mengatakan seperti itu? Lah. Ya, li kulli maqamin maqal, setiap tempatnya ada pembahasannya. Bahkan para ulama pada zaman sekarang bersepakat Asy-Syaikh Al-Imam Al-Albani adalah mujaddid fi ilmi al-hadis fi 'ad al-'asr, tidak dipungkiri oleh kawan ataupun lawan. Maka semangatlah wahai kaum muslimin untuk mempelajari semua cabang ilmu agama, tafsirnya, fikihnya, dan terutama sebelumnya adalah akidahnya, tauhidnya. Ya. Jangan lupa mempelajari akhlaknya juga. Jangan pula jangan lupa mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya dari cabang ilmu agama. Semangat. Sesungguhnya perkara yang paling dicintai oleh syaitan, ahabbu syai'ila syaitan at-tamyi' ala talabil ilm. Atau kama qala Al-Hasan Al-Basri. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, atau kama qal, perkara yang paling dicintai oleh syaitan adalah menggembosi seseorang untuk belajar ilmu agama, apapun itu ilmu agama, apalagi penggembosan ilmu tauhid lebih-lebih paling dicintai oleh syaitan. Maka semangatlah untuk mempelajari semua cabang ilmu agama, dan prioritasnya yang paling utamanya adalah ilmu tauhid wal aqidah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.